Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, bersabda olehmu hai Rasulullah, bermula Tuhan aku yang kamu tanya daripadanya itu Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan Allah itu Tuhan yang dikosak pada segala hajat selama-lama. Tiada ia Tuhan beranak dan tiada diperanakkan, dan tiada ada seorang yang menyamai dan sama tara dengan dia, dengan Tuhan. Kita sambung lagi tentang tauhid asma' wa sifat, iaitu mentauhidkan Allah dengan ayat-ayat yang datang kepada kita yang menceritakan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Iaitu satu ayat, yang satu surah yang kita kenal dengan surah Al-Ikhlas, kita panggil surah Kulhu. Saya baca Kulhu sekali. Kulhu Allahu Ahad. Kul ni maknanya kata lah. Mu kata gini. Bukan nak ajar Nabi bertauhid. Nabi tauhid dah. Tapi supaya Nabi baca kepada manusia. Surah Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad. Orang kafir mari tanya Nabi, Tuhanmu macam Tuhan kami ke? Buat dengan kayu ke, batu ke, temaga ke, steel ke, kaca ke, besi ke, tanah liat? Ha, tanya Nabi. Anak berapa orang? Mok, siapa mok Tuhan? Turun ayat ni, mu kata gini kepada orang yang tanya, dialah Allah yang satu, tak berbilang. Allahu Samad maknanya menjadi tumpuan atau kosak segala makhluk, walaupun makhluk dah akui dia sebagai Tuhan. Cina tu dia sembah tak berekor, dia minta titih dengan tak berekor, minta utung niaga, yang sebenarnya dia minta kepada Allah. Tapi dia lagi buta, dia tak aku Allah tu yang beri. Sebenarnya semua manusia minta kepada Allah. Sebab tu agama ni dengan pengakuan. Kalau kita buat betul pun, kalau tak aku, tak sah iman. Sebab tu pengakuan. Nak masuk Islam, kena aku dulu. Ashadu an la ilaha illallah. Ngaku dulu. Mengaku dulu, baru boleh. Tak nak semayang dulu. Tak boleh. Dia tak mengucap dulu kalimah syahadah. Dia nak semayang dulu. Boleh 10 tahun ni nak mengucap. Dah jadi tu. Dia kena syahadah. Syahadah tu pengakuan. Sebab tu orang masuk Islam, dia kata, a'lamu la ilaha illallah. Tak sah. Nampak? A'lamu mana aku ketahui. Dia nak ashadu. Aku naik saksi. Mana aku menjadi saksi. Biar orang lain tak aku bubuk. Aku jadi saksi seorang. Tak apa dah. Tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Jadi agama ni ialah pengakuan. Nah. Lam yalid wa lam yulad. Tak beranak. Tidak ada diperanakkan. Tak ada anak. Tak ada mak. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya suatu pun bandingan pada alam ini. Tak ada bandingan. Kalau kita nak banding, biar sama-sama tara panggil. Nak? Makhluk orang tak banding dah. Tuan-tuan kata makhluk dengan khalik. Bodoh lah. Dia tengok mana gagah, mu ke Tuhan? Orang buat bandingan gitu. Ilmu kita ke banyak, ilmu Tuhan banyak, tak boleh banding. Banding ni sama makhluk. Makhluk nak banding pun mesti sama-sama taraf. Kalau tak sama taraf, kau tak banding. Nak? Mana orang tanya, mana gagah? Mana kuat? Taekwondo ke karate? Baru orang banding. Pasal dia setaraf. Nak? Ni mana gagah? Maknanya orang tua ke umur 30 berlawan baby baru beranak? Orang tukar banding tu gila kan? Pasal apa? Pasal budak orang nak nyinggil orang tarik suruh banding dengan orang tua. Dah boleh banding dengan gitu. Eh mana laju Ferrari dengan kacik? Walaupun makhluk belaka tapi ada. Bukan kelas. Nah, sebab tu kalau dia berlari dia ada kelas dia. Faham? Dia berlari dia ada kelas. Mana juara Olimpik. Dia diterima masuk kalau berlari dalam mana sukan kerajaan negeri Terengganu. Tak terima. Tak boleh ha, pasal bukan tarah dia. Nah, dah main 9 saat 100 meter. Juara Terengganu 18 saat. Nak berlawan gua ni. Boxing dia ada kelas dia padahal manusia belaka. Tak boleh nak banding dah. Nah. Light featherweight. Nah, berat 45 kilo. Dipanggil light featherweight. Nah, dengan lepung cek ahli tinju. Nah, mana boleh lawan dengan heavyweight? Tumbuk sutik, rambut kanding atas atas penonton tu. Nah, maknanya ada bahagian-bahagian dia. Sukang sekolah rendah. Nah, 12 tahun dah aci berlawan dengan sukang Commonwealth. Nah, apa tah lagi nak banding makhluk dengan Khalid. Dah boleh banding. Telah berfirman Allah Ta'ala kuli da'allah kuli da'allah awi da'urrahman ayyamma tada'u falahul asma'ul husna. Sabda oleh muhi Rasulullah, bagi mereka itu seru oleh kamu akan Allah atau seru oleh kamu akan Rahman dengan baru berkata kamu ya Allah ya Rahman. Akan barang mana dari keduanya Allah atau Rahman kamu seru, maka ia yakni seruan kamu itu elok. Kerana bagi Allah Ta'ala beberapa nama yang elok. Ini ayat Quran. Berkata, bercerita makhul rahimahallahu ta'ala. Satu malam Nabi dia semayang tahajud. Dan kemudian daripada tahajud, Nabi pun berdoa lah. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Rahman, Ya Rahim. Nampak? Maka seorang laki-laki mendengar bacaan Nabi ni. Laki-laki ni musyrikin, sembah berhala. Dan padahal pada masa tu di di Yamamah ada seorang laki-laki bernama Rahman. Maka berkata musyrikin ni, dia kata, "Ma bala Muhammad yada'ur Rahman al-Yamamah." Buat ni Muhammad yang panggil Rahman duduk Yamamah. Faham? Nabi duduk dalam sejik. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman. Ya tu bahasa Arab, Melayu wahai lah. Nampak? Ya Rahman. Lalu orang musyrikin. Masa tu ada seorang nama Rahman duduk di Yamamah. Nah, ahli musyrikin bodoh ni dia ingat panggil Rahman tu. Dia tiguan ni Muhammad yang duduk panggil ingat ke Rahman Yamamah. Padahal Allah panggil, Nabi panggil Allah. Nah, lepas pada itu turun ayat ni. Nah. Kata olehmu gini, ya Allah. Atau kata olehmu ya Rahman. Nampak? Mana-mana daripada Allah atau Rahman yang kamu panggil untuk panggil Allah ni molek belaka. Kerana bagi Allah nama-nama yang baik banyak sangat. Jadi bukan Rahman ni Rahman hak duduk di Yamamah. Rahman ni iaitu Allah Ta'ala yang bersifat dengan Rahman. Jadi nama sini nama Rahman. Nama yang bersifat. Iaitu bersifat dengan Maha Murah. Dan sabda Rasulullah SAW, Inna lillahi azza wa jalla tis'atan wa tis'ina isma. Man ahsaha dakhala al-jannah. Hadis ni riwayat Bukhari. Hadis sahih lah. Artinya bahawa bagi Allah Ta'ala, Maha Mulia lagi yang Maha Besar 99 nama. Barang siapa menghafaz akan dia nescaya masuk ia ke dalam syurga serta sekalian yang mula-mula masuk. Dalam satu hadis Nabi kata Allah Ta'ala ada 99 nama. Jadi 99 ni bukanlah itlak. Mesti 99 tapi di antaranya 99 nama yang Allah beritahu kepada kita. Dan wajib kita beriktikaf bagi Allah nama-nama yang baik yang jumlahnya tidak kita ketahui. Semua nama-nama baik itu adalah nama-nama Allah. Tak ada nama-nama yang tidak baik. Jadi Nabi kata Allah ada 99 nama. Siapa hafaz akang dia. Ha. Masuk syurga dia. Apakah maksud menghafah di sini berlaku khilaf di kalangan ulama? Nah, ha. Ada yang mengatakan barang siapa yang mampu membezakan dia dan 99 nama ni. Nah, dan dia faham akan arti nama-nama 99 dan dia memerhatikan makna-maknanya, maka orang ni masuk syurga. Jadi hafah di sini menurut pendapat ulama ni bukan hafah saja. Hafah saja 99. Nah, maksudnya dia boleh beza. Nah, apa beza satu nama dengan satu nama, kemudian artinya, dan dia memerhatikan maksud nama-nama tersebut. Maknanya, siapa yang mengaji dan belajar nama-nama Allah ni, sehingga dia faham satu-satu, walaupun fahamnya sengkak saja, bukan siapa macam ustaz ulama boleh hurah suti-suti panjang lebar. Nak, ha, tapi dia boleh beza dah. Nak, ha, beza Rahim dengan Rahman, dia boleh beza. Maka orang ni dapat syurga. Orang senang sangat, tak payah semayang. Bukan tak payah semayang. Nah, ni nak khabar kelebihan nak masuk syurga ni banyak. Bukan dengan satu jalan. Nak, bukan dengan satu cara. Ada orang masuk syurga dengan sebab puasa. Dia orang tak puasa sunat, dah masuk syurga. Ada ke? Dia masuk dengan baca Quran. Ada orang masuk syurga kerana banyak selawat. Ada orang masuk syurga kerana banyak sedekah. Ada orang masuk syurga kerana kuat mengaji. Nak jadi banyak jalan. Neh. Ha. Bukan taket je, banyak taket. Neh. Ha. Jadi taket mana biar ada sekeping seorang. Kurang-kurang. Takut tak ada sekeping. Nampak? Tak ada bersekeping. Baca Quran tak, ngaji tak, main sunat tak, kiam mulai pun tak ada, sedekah pun tak ada, tak ada benda. Dosa semua. Ha. Tak ada taket. Masuk ia ke dalam syurga. Mana nama-nama Allah? Huwallahu allazi la ilaha illahu. Ia jua Allah yang tiada disembah dengan sebenar, melainkan ialah ia Allah. Yang pertama Allah tu. Asmaul husna 99 bermula dengan huwallah. Dialah Allah. Mana nama yang paling besar daripada segala nama Allah? Allah itulah. Falik lang lang he. Nak? Ha. Kata ulama-ulama lughah yang asal daripada perkataan ilahun. Ilahun bermakna Tuhan. Kemudian dimakrifahkannya dengan alif lam lam. Macam rajulun jadi ar-rajulu. Rajulun lelaki. Ar-rajulu lelaki tersebut, bukan laki-laki lain. Nampak? Ha. Tapi kalau kata ilahun makna Tuhan, ambil alif dan lam tambah depan, makrifahkan kalimah, jadi Allah bermakna Tuhan yang satu, yang sebenar-benar Tuhan, yang wajib adanya, yang bukanlah berkongsi, beranak dan sebagainya. Dialah yang sebenar kalau dia kata Allah. Tapi kalau kata ilah, ilah ni Tuhan saja. Lepas tu kita kata la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan illallah, melainkan Tuhan yang sungguh. Nah, ha. Ilah hak mula-mula tu dia nakirah. La ilaha alik lang he. Ha. Alik lang he. La ilaha. Tiada Tuhan. Ha. Ilah makna Tuhan. Illallah. Ilah tu melainkan Allah tu ilah tu juga. Tapi makrifah ada alik lang pula. Sebab hari alik lang tu khususiah. Maknanya tiada Tuhan melainkan Allah saja Tuhan yang sebetul-betul Tuhan. Dan hak Tuhan hak sebelum hak ilah tu, hak tu Tuhan karuk saja. Kalau ada, hanyalah dakwaan manusia. Dan hak sebenar, tak ada. Nak? Ha. Maksud kalau tu wekong, hak duduk atas atas. Dekat kuih-kuih, kat candi. Nak? Ha. Tu Tuhan hak? Tuhan kan? Dan sebenar tak dia Tuhan? Ha, tak. Nah, ha, jadi tak ada. Hak ada sahaja. Bukan mana tiada Tuhan yang ramai-ramai ni, bukan Tuhan belaka tu. Yang ada tu Tuhan dah, tapi Tuhan tak rok belaka. Tuhan yang rok seorang je Allah. Bukan itu. Bukan tiada Tuhan yang boleh menurunkan rezeki. Tuhan hak ada-ada tu Tuhan dah. Tapi dah buat cetak ramai-ramai tu. Tuhan gagah sekali, Allah. Ah, bukan, salah kak. Mana tak ada. Kalau jenis Tuhan tak ada, saya Allah. Dah tu kata Tuhan, Tuhan, Tuhan. Orang dakwa, orang tu muluk saja Tuhan. Tuhan macam seming. Nah, saya buat seming lah. Ambil seming, jauh dengan pasir, buah kapur ke. Nah, pasti tanya pula, Tik Mang nak buat mana? Tangan 6, tangan 7. Nampak? Tik Mang kata, aku kena tanya JKK tu. Ada mari. Oh, lindung tiang. Pandai ini tu. Yang kedua, nama Tuhan yang 99, Ar-Rahman, yang memberi nikmat yang besar-besar. Ha, nikmat yang besar-besar. Yang sebenarnya makna Rahman, Allah sajalah yang mengetahui hakikat nama Rahman. Nah, hak ulama sebut dalam kitab-kitab tafsir, dalam kitab-kitab akidah tu sekadar ilmu hak ulama ada. Faham? Ha. Ulama ni banyak ilmu. Nampak? Ha? Orang berkat kan? Ulama kan? Nama dia dah, dia mati dah orang sebut lagi nama. Dia berkat. Nah, macam Imam Ghazali. Nah, bukan Haji Ghazali kan. Imam Ghazali mati bila? 450 Hijrah wafat. Nah. Ha. Dan dia lah sebut lagi nama dia. Nah, orang sebut lagi tak? Seluruh dunia sebut. Dalam kitab kat orang ngajar di sekolah, orang buat kedai kopi sebut. Nah, orang ahli kita tahu memang sebut sama dah. Dalam internet, dalam blog ada nama dia. Orang sebut sama. Kita dah hati dia, orang tak sebut dah. Kalau mati, geng dia itu. Nah, dalam nyawa papa-papa orang dah sebut dah. Nah, nampak kan ni kelas-kelas, kelas-kelas tak urut kita. Nah, tak apalah orang tak sebut pun. Jangan orang sebut uduh sudah. Nah, kita mati orang sebut uduh. Nampak? Ha, sebab manusia ni dua. Yang pertama, kalau dia mati orang sedih. Yang kedua, kalau dia mati orang suka. Hak mana kita tengok? Ha? Ha, biar sekurang-kurang orang sedih kita mati. Nah, ni orang suka. Kita mati orang mampu dah. Bagai. Ha, jangan jahat gitu. Nah, dapat orang suka. Pawak si unik je lah. Nampak? Eh, orang kata mati lah. Orang murung, mati sungguh. Mungkin biar betul ni. Tak apa. Aku nak nazar awak si unik. Ah, sudah kerja lah kalau kita mati awak si unik balik awal. Memang something no. Nak? Hmm. Dah umur orang sedok. Nak awak si unik apa? Yang memberi nikmat, nikmat yang besar. Mana nikmat besar? Dua perkara nikmat. Banyak nikmat besar. Nak? Beri kita nyawa. Beri kita anak, beri bini, beri laki, beri mak ayah. Itu nikmat besar-besar tu. Nak? Ha. Nikmat besar yang sekali, iman dan Islam. Ha, tu paling besar. Apa kata kalau kita beranak sebagai anak orang Hindu? Jeng lah kita. Nak? Ha. Nah? Wujud kita beranak, ayah kita nama Muhammad. Nama Abdul Rahman. Nama Yusuf. Kalau kita beranak, ayah kita nama Munyandi Karupile. Balik awal itu. Nampak? Itu nikmat besar. Jadi syukur dah situ. Terima kasih dah. Nak, terima kasih lah. Jadi bayar syukur tu. Nak, nampak tonton rumah Allah lalu itu. Pasal apa? Pasal Tuhan lahir aku Islam. Nah, ni kita wisi ya. Tak padang dengan nikmat-nikmat yang sangat besar. Ar-Rahim, yang memberi nikmat yang kecil-kecil, nikmat yang halus-halus. Kita ni dalam nikmat pula ke ni? Nak? Orang kafir dapat nikmat? Hah? Dapat? Ha, dapat. Nikmat ni kafir dengan Islam berkongsi lah. Cuma orang kafir tak ada rahmat. Nikmat ni pemberian. Tak? Orang kafir ada Tuhan wijikik, buka jauh uci dia. Ada Tuhan wibesor, supermarket. Nak? Ha. Orang Amerika, Tuhan beri kaya dia tu. Bill Gates. Nak? Ratus bilion harta. Ada yang orang kafir Amerika, Tuhan beri sikit. Nak? Ha. Mana? Tidur, bila jalan. Tak ada rumah. Homeless dia panggil. Eh? Ha. Di Amerika, 1 juta lebih. Tak ada rumah. Tapi tak tunjuk dalam TV. Nah, dia tunjuk belakang 4 lawa-lawa. Nah, memang dia cerdik. Nak? Ha. Mana-mana pun gitu. Kita akan mari rumah kita, kita dah tunjuk dalam bilik. Nah, kita tunjuk ruang tamu. Orang kata, Cik Joh, hey, nak pergi rumah, hey, petang ni, pasal ke lima, kita apa? Haa, tengok isi pahak ni. Isi pahak lah bilik, isi pahak luar. Eh? Luar lah. Nah, hanya-hanya luar kat ruang tamu ni, betul belaka. Dengan sopanya, kebah-kebah-kebah, vacuum apa semua, nak suruh kata, comel, bersih. Nampak? Cewat lah waktan ngejuk. Masuklah bilik tu lelaki dia. Macam sarang kau mini. Nampak tak? Habis tunjuk tak korang tu. Tak lah. Ha, dia termiak manusia gitu belaka. Nah, ha. Macam awak musawakah lah. Kori-kori daripada Tunisia, daripada Morocco, daripada Algeria, daripada Mesir, Arab Saudi, Pakistan, India kan? Filipina, mari Malaysia kan? Nah, duduk 4 hari tu dia ada lawatan. Tak, pergi tengok Masjid Putrajaya. Tengok Masjid Si. Pergi tengok Ning, benda-benda yang sama-sama. Dia tak pergi lah orang cerita air. Haa tak, dia tak pergi dia di Syak Alang, Kilang Arok. Nampak? Hari tak bertunjuk, kau uduh dia. Ha, mereka gitu lah, sama dengan kita kau. Kita gitu kau. Nah, ha, tunjuk kau lawa kita. Jadi, Allah ni, dia beri belakalah nikmat kepada siapa saja. Iaitu kesedapan dunia ni, nikmat. Tak? Ha, minum air, satu nikmat. Tuhan beri, kafe pun beri. Al-Maliku yang memerintah pada makhluk dengan menjadikan dan menyadakan dan menyuruh dan menegah dan lain daripadanya. Ha, ini tafsir Asma'ul Husna. Jadi kalau kita tahu dah makna hak sekekah macam dalam kitab ni atau kitab-kitab seumpama, masuklah dalam tadi hadis tadi, iaitu Nabi kata man ahsaha dakhala al-jannah. Siapa yang ahsaha, yang jaga, yang pelihara, iaitu tahu arti setiap 99 ni dan boleh beza dak tukar dak, maka orang ni dapat syurga. Bukan masuk terus. Nah, tapi ada habuan syurga. Sebab apa dia dapat syurga? Sebab dia duduk jaga nama yang 99. Kita hafal nama lain, tak dapat lasang syurga. Nah, ha, siapa yang hafal nama Perdana Menteri Malaysia? Nampak? Ha, masuk syurga. Ada tak itu? Tak ada. Ha. Teori Rahman tu tengok ni. Teori Rahman. Ha? Teori Rahman. Rahman tu lah. Nama Perdana Menteri yang Malaysia yang pertama. R-A-H-M-A-N. Rahman. Faham? Ha. Jadi kata bijak pandai lah. Perdana Menteri Malaysia 6 orang ni saja. Nampak? Ha. R hak mula-mula sahaja dia. Teku Abdul Rahman, Rahman tu. Nampak? A, apa dia? Abdul Razak. H, Hussein Ong. M, ha, A ke dia? Abdullah Badawi. N, Najib. Nampak? Tu tak? Tak lagi sikit lah. Waktu habis lah. Tutup udar lah pula. Orang lain lah pula lah maknanya. Ke mana? Nah, ha. Agak-agak betul ke mana? Haa. Ha? Ha. Main JKK tak mau. Aduh lah. Tuah tak tua lah boleh natu. Tengok bunyi tak mau rumah. Ha. Ha. Suka lah umur lah, umur tuk tua lah. Ayah tuk tua tegang jalak. Ya ke ke? Eh, orang kenal siapa di lumuk orang tanya. Orang tu berapa orang tanya hak manusia, manusia. Orang orang tu macam gua ni, orang gua ni. Kata macam kita ya. Orang tanya, "Nu, lumuk ah kalang ti ADN." Nampak? Ha. Orang tanya kita tak, jumpa kita tanya dia. Orang tanya kita duduk mana boleh harga dak? doanya tanya diri. Diri lebih diri ke pula? Allah lah yang Al-Malik. Yang memerintah pada makhluk menjadi dan menyadir, suruh dan larang. Dia yang tukang perintah. Ada orang ni, tak ada orang ni, ada benda ni, tak ada. Dia berlaku. Dan dia kata ada, ada. Kum, payakum. Tak, bukan bunyi kum, bukan itu. Tu, kori, baca Quran. Allah ni tak berlapah gitu. Tapi bila terjemah, baru kita faham. Nampak? Payakunu. Maka jadi ada. Tak ada orang boleh cakap. Nak? Dia kata acu, acu. Tsunami, tsunami. Tanggih lagu mana pun. Nak? Acu. Nak? Nikah. Orang ni nikah. Boleh anak? Ha, boleh. Tak boleh, tak boleh. Nak? Lepas tu atas dia kata. Kita hak jenis tak bertuhan setengah tu. Dia atas ikhtiar. Ikhtiar ni dia orang putih. Dia tidak ada Tuhan duduk belakang. Dia Tuhan ni maknanya nak hanya suruh buat baik, larang buat jahat. Orang putih dia ada Tuhan tak dia tu. Tapi dia tak ada dalam bab ni. Ikhtiar utha ni. Nampak? Situ dia jahat jadi. Jadi kufur. Tanya orang Kristian tu, dia kata Tuhan suruh yang baik. Kasih pada orang yang bertaubat. Ha, tu Kristian. Nah, tapi kalau dalam bab usaha, dia kata kalau kita usaha, berjaya. Waktu dia pegang di usaha. Nah, jadi ramai dah Melayu ni jadi sesak gitu. Nah, bila kita berusaha sungguh-sungguh, mesti berjaya. Dalil, dalil tu Nabi kata, man jadda wajadda. Salah tu, man jadda wajadda tu atas jalan adi, adab. Tafsir dia gini, barang siapa Nabi kata yang bersungguh-sungguh. Nah, maka adabnya, kebiasaannya berjaya. Baru betul. Bukan garanti. Garanti tak betul. Dah Nabi ni tak sesak gitu. Ha. Allah yang garanti. Eh? Jadi faham balik. Man jadda wa jadda. Siapa yang bersungguh-sungguh. Ha. Goliknya. Ha. Berjaya. Faham tak mana golik? Golik ni kebanyakan. Ha? Macam budak nak periksa. Ha. Cakap tapak tu tak tubik rumah dah. Nah, duduk dengan buku tuition, buku tuition. Hak cikgu ajar tak klik. Perhati molek. 2 tahun. Biasa boleh cemerlang. Nah, buku duduk tangan apa? Haa, tu panggil usaha. Adat ni. Nah, haa. Dia yang suruh, dia yang larang. Sebab dia Al-Malik. Nah, pemerintah yang paling besar. Al-Kudusu. Maha suci bersikil sifat yang baharu. Tak sama dengan sifat kita, Kudus. Maknanya yang sangat bersih. Assalam, yang menyelamatkan hambanya daripada segala yang ditakuti dan kebinasaan. Ha, assalam. Dening, ingat ni assalam ni nama Allah. Neh, assalam nama Allah. Balah pula tak boleh jawab dengan salam saja. Nampak? Ah ha, ni banyak duk balah. Ha, tu kata hak betul assalam. Kau ni kata salam. Orang ni kata salam tak boleh. Nampak? Yang sebenarnya dua-dua boleh. Faham? Kerana dua-dua ni disebut dalam Quran. Assalamu ada alif lam pun Quran. Salamu saja pun Quran juga. Faham? Dengan nakirah pun boleh. Dengan makrifah pun boleh. Makrifah mana ada alif lam. Neh? Ha. Macam kata assalam. Nampak? Mana kesejahteraan yang tertentu. Sebagai doa untuk kamu semua. Nampak? Begitu juga dengan salam, dengan nakirah. Boleh juga. Tapi ditakdirkan akan makrifah ni. Kenapa dah kata boleh? Sebab banyak sebut dalam Quran beberapa tempat dengan lafaz salam. Neh? Ha. Nabi Ibrahim keluar daripada api. Dibaca dengan salam ke assalam? Eh? Eh? Salam saja. Bermakna boleh. Nabi Ibrahim ni dicampak oleh Namrud. Nah, dalam unggur api. Keluar tak Nabi Ibrahim? Selamat. Selamat dengan assalam ke salam? Dengan nakirah tak? Lepas tu boleh. Jadi ulama besar jawab, boleh. Faham? Kalau kita kecil, sejak hak kampung ni, duduk balong kan? Nah? Haa. Udkhuluha bisalam. Ke bisalam. Salam tak? Ha. Sing lang alik ming saja. Masuklah kamu sekalian ke dalam syurga. Bisalam ming. Dengan nakirah. Boleh juga. Ha. Eh? Padahal nakirah. Boleh. Dengan keselamatan. Mana? Masuk syurga. Selamat. Tak ada benda dah. Beres. Tak ada takut. Tak ada duka cita. Tak ada apa dah. Eh? Jadi ulang sekali lagi. Dalam empat lapas salam ni. Dalam tulisan. Dengan mesej. Dalam internet. Tak? Jasa duk balah lah. Eh? Ha, ni kata kalau salam. Adik-adik jawab. Kena assalam. Baru adik jawab. Eh? Dengan molek. Biar putus lalu. Mutulik assalamualaikum pun tak adik jawab. Ha, biar faham baik. Eh? Sebutlah kita tak? Ha, biar sebut sekali lagi. Kita jalan-jalan-jalan-jalan jumpa orang. Dia pun kata, assalamualaikum. Wajib lah jawab. Biar kemah lu, wajib lah jawab. Ha. Dia duduk bawah pokok. Dia pun kata kita, assalamualaikum. Kita sekarang ni tengok, wajib lah jawab. Wajib. Ha, kemah lalu. Nak? Ha. Kita jalan-jalan-jalan, dia pun tulis di dinding. Dia tak kata. Kita lama di tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khok diwani. Comel pulak. Nak? Ha. Khok tuluh tulis. Wajib lah kita jawab. Ada tulis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi orang tulis di dinding saja. Wajib lah jawab. Ha, tak. Tu penuh tulis kan? Ha. Kita tengok ada tulisan di dinding ke, di langit ke, di mana ke, ada tulis saja. Assalamualaikum. Dengan khok yang paling cantik. Tak wajib lagi jawab, ulama' kata. Yang wajib jawab ni bila ada orang lapar. Assalamualaikum. Ha, itu baru wajib jawab. Dah kalau assalamualaikum tulisan warahmatullahi wabarakatuh yang begitu cantik, tak wajib jawab. Dah kalau salam atau assalam, sama je lah. Faham? Ha. Tengok orang mari, kita tak beri salam, kita pun tulis je pasang. Assalamualaikum. Kita duduk diam. Nampak? Wajib dia jawab. Jawab biar faham baik. Jadi susah salah ni. Ha. Al-mu'minu wallahu a'lam. Kita tengok soalan ni. Soalan pertama, satu malam saya ada jemputan tahlil dari kenalan rapat. Kedua, ceramah agama dekat sejid. Hak mana saya harus hadir? Ha. Tahlil, kawan rapat dia menjemput tahlil. Yang kedua, ceramah agama dekat sejid. Hak mana saja dia kena pergi? Sebab kalau tahlil, mesti ada makan. Jawabnya, munak benda. Kalau munak ilmu, pergi kat ceramah. Kalau munak makan, pergi kat tahlil. Jadi, dok dosa belakalah. Nampak? Sebab bukan wajib kita menuntut ilmu ni setiap malam. Tak? Neh, tak ada pun agama mana hadis kata wajib menuntut ilmu setiap malam. Ada? Tak ada. Yang ada, utlubul ilma. Yang ada, carilah ilmu. Yang ada, talabul ilmi. Itu saja. Neh, sama ada 2 minggu sekali menuntut ilmu pasal mukadar tu je boleh. Atau sebulan 4 kali. Atau tiap-tiap malam. Atau seminggu 3 kali. Kerana malam lain muak kerja. Ada hal, ada masalah. Tak apalah lah. Asal ada dalam kehidupan mencari ilmu. Nah, ha, jadi sama-sama dah dengar orang ngajar malam ni orang tahlil. Kawan rapat pula, ha, maka boleh tinggal. Nah, ha, hak dah betul, hak tahlil pergi. Hak bagian majlis ilmu tak mari. Hak tu baru ngaruk. Nah, ha, jadi makan saja. Macam hak ramai-ramai tu. Nah, ha, tak orang ngajar tak ada dia. Tak sepuh aja. Nah, hak tu baru ngaruk. Selagi dah ni tahlil ni, buat apa pergi buat lepas garik? Nah, kalau orang ngajar lepas garik, dia buat tahlil, paisa dah dua-dua boleh. Nah, tu lagi baik. Nah, pelik ke ada ke orang buat tahlil lepas garik? Nah, jadi betul dah tak salah, tapi biarlah sesuai. Nah, dia tu buat apa kau ada orang nak buat aku apa? Dah buat aku 4 hari tahlil. Siapa nak hari? Apakah suami yang tidak menanggung isteri dan anak tapi isteri yang menanggung sedangkan suaminya seorang yang alim? Ha. Dia ni, laki dia ni orang alim. Ulama, ustaz, tok guru, kiai, guru pelawak, mufti, qadi. Tapi yang beri duit belanja makan minum isteri dia. Apa hukumnya? Ha, tak boleh jawab lagi, tengok. Kalau suami dia sengaja tak beri nafkah, nak dia memaksa isterinya beri, hukumnya haram. Tapi kalau suaminya diredai nafkah tu oleh isteri, dia kata apa? Ngajar saja, ceramah saja. Bagian nafkah saya keluar, saya orang piti banyak. Jadi dia lepaskan hak dia. Okey, halal. Nah, tak ada masalah. Nah. Jangan ambil hak orang pasal apa? Hak isteri. Jangan paksa dia. Melainkan isteri itu redha. Nah. Umpama dia kata bagian rumah dengan kereta, nak saya keluar duit saya lah. Nah. Maka lepas. Sampai pada satu masa dia kata hak kereta dengan tu saya tak keluar dah start bulan ni, wajib semula suami bayar. Nah, pasal itu hak isteri. Suami tak boleh paksa, dia sendiri yang boleh lepaskan hak dia. Apakah hukum sengaja tinggal kunut ketika solat subuh? Kena faham tu, kunut ni sunat je, bukan wajib. Jadi sengaja tak baca kunut, tinggal sunat, hukumnya sah sayang, tak ada masalah. Cuma bila baca kunut, dapat fadilat baca kunut. Bagaimana nak menentukan arah kiblat jika kita berada di dalam hutan? Duduklah hutan, tak nampak matahari, gelap gugur, dah pokok tebal lah ke? Jawabnya dengan GPS. Nah. Dah zaman ni. Nah, kitab-kitab lama dulu dia dengan zaman dulu. Dia pakai angin, pakai tengok arah. Nah, zaman ni jawab dengan GPS. Nah, dalam telefon dia boleh ni. Hah? Dah sampai masuk hutan. Istihad dah nampak benda. Nampak? Kalau kata nampak matahari, dia kena ikut matahari lah. Jihad dengan matahari. Hutang dah tapi nampak matahari let ni. Jadi goliknya, let ni matahari. Sebab tu kita ni, kalau kita duduk saja petang-petang, kita tengok matahari jatuh tu. Hak ngujung sekali, sebelum tergelang di balik pokok atau di balik rumah. Lepas tu kita adu dengan surah kat tek. Baru jadi kita reti kiblat. Tak petang tu dalam pukul 6:30 nampak ni matahari tau. Ada di ujung tu. Lepas tu kita tengok tak surah kali. Tengok sejik kali. Oh, sejik tak kena. Tari gini sikit. Bagi kita faham. Jadi esok kalau kita masuk hutang, senang kita istihad. Nah, matahari tak kena sikit. Nampak lah. Kalau nampak matahari, dia punya cahaya tu nampak lah. Lalu daripada tu. Maka gini sikit. Tu cara dia. Nah, jadi kalau tak nampak benda satu sah, tak boleh nak anggar dah. Tak ada dalil, tak ada korena, maka di mana saja kamu berpaling, sah semayang. Nah. Sebelum tidur saya baca Fatihah ayat kursi, 3 ku, doa nak tidur supaya syaitan tak kacau saya. Soalan saya, saya seorang wanita. Oh. Bolehkah saya baca seperti biasa jika saya ada haid? Boleh. Ayat-ayat yang datang dalam hadis, ayat tu Quran lah. Nampak? Bila sebut ayat, dia mesti ayat Quran. Kalau tak panggil ayat hadis. Nah, ayat Quran yang ada dalam hadis, dan dalam hadis tu ajar supaya kita baca pada tempat-tempat tertentu atau doa-doa situasi tertentu, maka ayat tu boleh kita baca ketika hadasoh. Dengan kosak membaca zikir, kalau buat zikir, dan kosak baca doa kalau jenis doa. Faham? Jadi tak bolehlah kita baca semua surah. Kerana tidak semua surah datang hadis meriwayatkan 10 baca ketika doa tertentu. Nah, biasanya kalau Nabi suruh amal pendek je lah. Nah, sebab tu kalau kita nak tahlil, kita baca benda Al-Fatihah ni ayat zikir sebenarnya. Jadi satu setengah ulama mereka kata walaupun dalam keadaan hadasoh boleh baca Fatihah asal jalan zikir. Kerana hadis menyebut dia adalah pembukaan majlis. Nah. Takkan ayat panjang buat buka majlis. Nah. Nak pergi tahlil malam ni namak nasi minyak. Nah. Biasa Fatihah rumah. Dalam ni nasi minyak. 2,000 lebih habis tu rumah. Jadi tak ada Al-Fatihah. Al-Baqarah. Rebah. Nampak. Nah. Memang lapar perut. Ha. Nah. Dorang laju sejam dah situ. Nah. Jadi 3 kul sebut dalam hadis baca masa nak tidur. Nah, doa naik kenderaan. Ayat Quran lah ke? Jadi niat baca zikir atau doa. Tak apa ketika haid. soalan seterusnya. Masa hidup mak saya semayang, kadang-kadang tidak. Orang tua-tua dulu. Lepas mati, adakah boleh saya bayar fidyah ke macam mana? Semayang tak ada fidyah. Fidyah ni puasa je. Nah, jadi kalau dia tinggal semayang, banyaklah kita berdoa minta ampun kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa mak kita ni. Dan kita hadiahkan pahala semayang kita. Nampak? Lepas kita semayang maghrib, lepas semayang rawatik ke, ya Allah ya Tuhanku, aku hadiahkan pahala umpama pahala semayangku tadi kepada ibu bapakku. Kata gitu. Sedekah. Kita nak buat tabur piti dan tabur surat tu dalam hati, ini sedekah dari ibuku. Bukan kepada masjid, kepada surat. Niat dalam hati tu, ini sedekah dari ibuku. Apa dah? Nah, mudah-mudahan jadi banyak pahala, maka dapat menampung kekurangan dan kesilapan ibu bapa kita. Nah, kalau ada fidyah agak, iaitu puasa. Nah, saya ke Kota Baru 2 hari. Setengah ustaz kata siapa tepat Kota Baru tak boleh jamak. Setengah ustaz pula kata 3 hari boleh jamak lagi. Hak mana sebetul? Yang pertama betul, bila kita nak duduk 3 hari boleh jamak lagi. Kerana 3 hari kita ni dikira musafir yang singgah saja. Yang tak boleh jamak ni kalau kita pergi Kota Baru 4 hari. Daripada sini niat nak duduk 4 hari. Nah, siapa aja di Kota Baru haram jamak kosong selalu. Serta-merta. Kerana kita telah pun tukar nama dari musafir kepada pemukim Kota Baru. Mati hidup tak semayang. Setelah mati nak upah haji. Boleh ke tak? Boleh. Tak semayang satu dosa besar. Tapi bila dia mati tak jadi kafiri. Dia panggil mukmin asi. Mukmin yang derhaka kepada Allah. Jadi soft kita upah haji. Tahun lepas 2010 saya dok dang nak bayar zakat, nak settle ke mana kok? Jawabnya sekarang ni lah. Dia katakanlah dia nak balik bayar zakat fitrah. Nah, pada malam raya dia dah akan sampai malam raya. Naik helikopter umpama neh, atau naik kapal terbang. Tapi kapal terbang kosong. Neh, sapa tak sapa raya kedua. Nah, abi dah lah masih lah bayar zakat fitrah. Tetapi mung ada uzur. Bila ada uzur, sapa bila kapal? Sapa raya kedua? Raya kedua itu wajib. Dok dia cakap rasa kena tunggu terbang pula. Hei, dah. Bang, bayar lalu pasal mung tertangguh dengan sebab keuzuran. Dok dosa. Nah, takkan nak pergi ke pilot. Pilot kaya dah. Nah, kalau ada orang dalam kapal terbang, seorang miskin seorang. Nah, pergi ke dia. Tapi tak ada. Sampai kapung, lebih daripada masa wajib. Masa tu kita kotor. Nah, jangan sipang. Mati dulu kita kan. Kalau dok tahu akidah, macam mana semayang terima ke dok? Dia masalah ni orang duduk balang. Dah kalau kita tak ngaji macam kitab sifat 20 atau tauhid salah ni, mayang kita sah tak? Jawabnya, sah semayang ni pertama sekali dengan dua kalimah syahadah dulu. Kena isbat, tiada Tuhan sebenar melainkan Allah. Dan tiada dan memang Nabi Muhammad itu pesuruh Allah sungguh. Mana-mana kafir, bila isbatkan, sabitkan dua makna ni dalam hati dia, dia semayang sah selalu dah. Tetapi bila sah semayang, dia dikadir akan jadi tak sah pula. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita buat perkara yang membatalkan kalimah tadi. Lagi, tapi kalau mu tak mengaji sifat 20 pun, mu tak faham lagu mana pun, nak mu hanya faham tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, dan mu hanya faham Nabi memang pesuruh Allah sungguh, selama mana mu tak syirik pada Allah, nak maka selama itulah sah semayang. Dan apa tujuan ni? Banyak ni tempah nak kitab-kitab ni. Supaya kita ni ada ilmu dan kita senang tidak kita buat perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah kita. Tu tujuan ni. Nah, Macam kita belajar bab yang merosakkan semayang dan syarat sah semayang. Dia tak belajar. Dia tak belajar syarat sah semayang apa semua. Tapi bila dia semayang, dia buat belaka. Hak wajib buat. Lepas tu tuk aurat, ngadak kiblat, tak kena najis. Lepas tu rukun kiblat, betul belaka. Sah hak semayang dia. Tetapi berdosa kan dia tak belajar bab semayang. Maka selama dia ngucap dua kalimah syahadah, tak ada dalam hidup dia buat syirik atau perkara yang murtad atau yang merosakkan akidah, maka sah semayang ni. Jadi belajar banyak-banyak supaya kita boleh jaga akidah kita. Faham? Ha, dah tu tadi berdosa tak? Berdosa pasal tak belajar berkaitan dengan perkara akidah. Nah. Ha. Ibnu Abbas kata Nabi SAW kutuk laki-laki berpakaian seperti perempuan dan perempuan berpakaian seperti laki-laki. Riwayat Bukhari. Mana soalan? Nak terangkan maksud hadis ini. Ulama-ulama kata maksud hadis ini, orang laki-laki haram pakai pakaian atau perhiasan yang khusus untuk wanita, dan orang wanita pula diharamkan pakai pakaian atau perbuatan yang khusus untuk laki-laki. Kalau hak bukan khusus tak apa. Nak. Ha. Macam selipar, selipar biasa orang lelaki pun pakai selipar gitu, orang puan pun pakai selipar gitu. Nak. Ha. Dan tidak haram eh. Pasal selipar kalau jenis leper gitu lelaki puan pakai. Nak. Eh? Ha, selipar Jepun. Nampak? Tapi kalau pakai tumit tinggi yang ucung halum. Dia pakai Tok Imam. Nah. Pakaian puan lah tu kasut tu haram, pasal kasut tu kasut untuk orang puan, bukan untuk dua-dua jantina leh. Nah. Ha. Kain selimut dia ada laki dengan puan. Nah, dia masuk suruh akak kat mana ni kain selimut? Nampak beli selimut. Dia puan ke laki? Mana ada soalan gitu. Nah, pasal apa? Laki kita pakai, hak laki pakai boleh, hak puan pakai boleh. Pasal dia cukup selimut saja. Ya, dalilnya khusus ya. Orang puan pakai baju Melayu dengan saping haram. Faham? Pasal tu untuk lelaki sahaja. Orang puan pakai piok. Nampak? Pakai buat usik anak-anak tak apa. Nah, ada juga orang kata tak boleh. Buat main budak-budak. Main budak-budak tak apa. Nah, kan dia kan main budak-budak. Nah, anak dia kek dia umur 3 tahun, dia pun ayah dia. Nah, pakai jibat. Main dengan anak, dah haram tu. Yang haram ni tubik luar. Pakai jibat. Nampak kata gua ni Hajizu. Pakai jibat dia gitu. Ah, tu baru haram. Nah. Ha. Tak main rumah tak apa. Neh, ada juga orang isteri haram-haram juga. Haram-haram. Tak, bukan gitu. Nah, jadi jangan siapa lebih pada ulama. Kalau ulama kata ni haram waktu bil luar. Nah, kita tok bila pakai baju kurung sejauh. Tak jadi gitu. Tak. Ha. Nah, tu orang lelaki pakai baju kebaya, orang puan pakai kain pelekat, baju Melayu, kasakok. Nah, ha, kita pergi dekat dan nyok le puang, nyak je kekek. Oh, nyari ni. Bila di umum semayang ajak kepada kemenangan Islam, sebahagian besar tembawa balik tak semayang. Jadi golongan mana ni, munafik atau fasik atau apa? Alah, parok dah lah. Cari balas belaka ni. Bukan munafik, bukan fasik, tapi malah je lah. Nah, ha, mereka hok ada kerja. Nah, ha, jadi jangan kata munafik gitu. Nah, ha. Kalau kita nak kata munafik tu, kita kena tanya dia dulu. Nah, dan ni Islam ni nak perang ni, nak menang Islam ni, nak suruh kalah. Ish, biar kalah di Islam. Ha, baru munafik. Nah, ha, kerana hati tak suka pada kemenangan Islam. Ni dia balik je. Malah je lah. Nah, ha. Saya baca dengar orang tua sebut la ilah saja. Apa hukumnya? Kalau sebut saja sekadar di mulut, hukumnya makruh sebut gitu. Biar habis la ilah illallah. Dan kalau sengaja sebut, tahu dah benda ni sekiat, sengaja juga sebut haram. Kalau dikosakkan maknanya, waktu saja kufur. Kerana la ilaha putus. biar illallah menaikkan Allah. Nampak? Ha. Jadi hak atas. La ilah. Jadi adab cakap dah. Makruh cakap gitu. Takut jadi ikutan. Nak? Ha. Tapi sengaja. La ilah. Sengaja dah. Nah, bukan hanya ni adab tubit mulut dah. Haram cakap gitu. Lepas lesan mayang dan doa. Kalau kita sujud lagi sambil baca ya latih dengan bilangan tertentu, adakah dipanggil sujud syukur? Sujud syukur ni boleh dengan syaratnya ada nikmat besar yang berlaku dan dapat kepada kita atau bala besar yang terlepas daripada kita. Setengah daripada bida'ah akhir zaman ni sujud syukur sama-sama atas alasan kita masih hidup. Maka hak ni bida'ah. Kan kita hidup kita tak mati, jadi sujud syukur lah. Ha, ni ngaruk. Sebab Nabi tak buat sujud syukur dengan sebab hidup. Ha? Jadi perkara-perkara besar baru Nabi buat. Nak, tak boleh kerja lama-lama tak? Boleh kerja, biarkan ni saja pun. Nikmat besar, tapi jarang datang sujud syukur. Nampak? Ha. Dapat projek, boleh buat kerja pula sujud syukur. Itu dapat nikmat. Nikmat kecil dan nikmat yang berkekalan, tak boleh sujud syukur. Nikmat kekal ke mana? Kita masih Islam. Pasti sujud syukur. Dah lah. Bila mu bangun sujud syukur, Islam lagi. Islam dah sujud pula. Dah bangun pula. Apakah tu mati gitu? Ha? Ha. Dah boleh anak nikah, boleh anak. Sujud syukur. Pasal anak, dia bukan macam orang rambat. Nampak tak? Ha, bulan nak ada. Bulan nak ada. Tak. Ni walet tak ada. Ni walet payah. Ni? Ha. Gitu juga dengan terlepas bala besar. Bala kek bila ah. Bala besar, rumah lain terbakar, sapa kat rumah kita, dang padang dengan bomba tu. Lepas tak? Itu ha, sujud syukur. Eh? Ataupun rimah. Nah, ha, rimah gerbah kita, kita dang elok. Kita pun nusu. Lepas nyawa kita daripada tekan rimah. Maka rimah tu bala besar. Ha, sujud syukur. Tengok cicak. Tengok kita pun alis sikit. Tak kena di kaki. Sujud syukur. Ejok lah tu. Eh? Pasal benda kecek. Ha. Apa hukum buka aurat dalam masjid? Setengah ulama kata makruh. Apa hukum bina menghina orang, ajak orang lain pergi sejid? Dia kata orang macam ni malas kerja dan tak ada masa depan sebab suka duduk dalam sejid. Padahal dia tu bukan rajin kerja sangat. Seminggu 4 hari ya kerja. Dia molek 2 hari seminggu kerja. Oh, dia nak balas dengan kawan dia. Jadi ada ke orang, dia tengok orang duduk sejid, dia duduk sakit hati. Ada ke? Dia yang salah ni kalau kita nak marah sangat, orang tu dok kerja duduk sejik sama tapi dok minta pitih dengan kita. Baru kita kata. Bang, baru dok betul. Nak. Ha, ataupun maknanya adik ipar kita. Bini kita tu adik kita. Adik kita kan pun pitih dok beri apa pitih-pitih kita belaka. Nak susu anak pun kena jual berkuih gitu gini. Dah laki mu pada dok sejik je. Tak boleh pitih dok. Ha, tu baru kita kata dok betul. Nak. Ni kalau tengok orang duduk pergi sejik saja tak boleh kata. Nah, nanti tak kerja, tak beriti, tahu dah minta kamu nak, cik. Nah, dah minta kita, dah apa yang susah nak? Nah, biar dia nak duduk sejik 8 tahun pun, nak mati lah sejik pun. Nah, ha. Orang kerja sama, siapa tak pergi sejik, tak susah. Ha. Dia buat alasan, oh, kerja malas, padahal tengok dia 2 kali seminggu. Saya kerja 2 orang rakan saya. Kerja kedai orang kafe. Kadang-kadang saya ni selalu ambil rakan saya ni selalu ambil barang di kedai. Dia puas hati sebab tokek lekuk ngak. Isi minyak pun tokek suruh isi 90. Dia isi 60. Bahan 30. Saya nak larang. Tidak berdaya kerana saya ni pekerja yang baru. Bukan seperti rakan-rakan yang bekerja sudah lama. Jadi kalau kita tak berdaya nak larang. Nak larang kan? Ya, marah kita pula. Saya pak piajang. Maka beci dalam hati dia dah nak kata gua ni. Neh. Ha. Tapi kalau boleh larang-larang nasihat ni. Agama ni nasihat. Saya baru belajar sembelih lembu. Saya nak tahu lebih lanjut tentang niat bacaan untuk sembelih korban akikah dan adakah wajib tersunat wakil akikah menyebut nama seorang-seorang di hadapan tukang sembelih. Atau sekadar tukang sembelih baca nama di atas kertas saja. Harap dapat penjelasan. Asalnya sekadar nak mengesahkan, boleh dah tukang sembelih membacakan nama sahaja dan tidak ada bangkangan daripada tuang punya nama. Tuan-tuan Semelai kata, Tukar Semelai kata, saya mewakili nama pulang untuk nyemelih lembu akekok. Faham? Jadi kalau siapa kanan mesti pulang, saya tak setuju. Tak setuju, tak boleh lah. Faham tak? Pasal dia milik daripada satu daripada bahagian lembu. Tak kanan Semelai tu ambil 6 bahagian ni Semelai. Tak sebahagian ni tak Semelai. Nah, jadi kena 7-7 tu mewakilkan. Cuma setengah tahun ulama fiqh kata, nak memuaskan hati supaya jelas belaka-laka, maka setiap 7 orang dengan berlapah. Asal tak ada hadis pun lapah-lapah dalam wakil ni. Neh? Ha, jadi lapah gila supaya tak jadi baloh. Bukan payuh sangat nak lapah. Neh? Ha. Tu akad nikah tak wajib lapah asal. Tak ada hadis. Aku nikah kan akan nikah tak? Saya cari hadis. Tak jumpa. Saya ulama lagi tu. Neh? Ha. Jadi ulama pun berijtihad supaya tidak ada berlaku nak apa benda ni perkara-perkara berbangkit selepas ni ataupun di masa akan datang, maka dengan lapah yang betul, dengan jawab yang betul, tidak ada lagi keraguan pada ijab dan kubur. Itu saja asal angguk-angguk kita ha, mana menok sungguh tak iman kata nak abah ha, bagai jadi bini halu ha, tapi kalau gitu nakal nak ha. Itu salah-salah ada hadiah tak ada oh. Datuk kau buat boleh ya? Atas tempat al-adatu muhakkamah. Tengok adat setempat dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada, ijmak ulama tak ada. Tengok adat, adat negeri orang Malaysia ni, orang Melayu ni, orang jabat salang, ijab kabur, jabat salang kena ra'i. Kalau kita pergi dia perekat kata kat situ tak jabat salang, belaga situ. Ketuk, ketuk. Ah boleh. Ataupun kita pergi dia Eskimo atuk kepala. Ketung. Ah kena atuk kepala. Ah dia gitu. Jangan kata hadis tu. Isu perkenaan kalimah Allah, saya muskil ya. Boleh tak orang-orang Islam kata? Menggunakan. Ada ustaz kata boleh, ada ustaz kata tak boleh. Dua-dua betul. Kata boleh pun betul, tak boleh pun betul. Jadi hak mana sih nak pakar? Gini. Jadi apabila kita duduk dalam sebuah negara Islam, orang Islam tu berkuasa, apabila orang kafir tu dia gunakan ni bukan untuk mendatangkan syubhah atau kesemaran atau nak menyesatkan orang. Tapi atas dasar saja dia nak mengajar dalam agama dia, Tuhan tu nama Allah. Maka dibenarkan. Tapi kalau digunakan kalimah Allah itu untuk mendatangkan keraguan kepada pemuda-pemuda Islam, orang Islam, supaya nampak agama dia itu betul dan akhirnya dapat menarik orang Islam kepada agama dia, maka pihak pemerintah Islam wajib melarang. Neh? Ha. Anak saya menuntut di kolej nurse dan terikat 5 tahun kerja di hospital swasta untuk melunakkan pinjaman RM80,000. Masalahnya uniform itu kena pakai baju lengan pendek dan skaf napak leher. Sekarang dia semester akhir. Nawak gua ni, cuba salah. Nak minta pakai tudung, management kolej tak bagi. Jawabnya tetap haram. Bila buka aurat, tetap haram. Kerana aurat ni hanya ketika darurat, orang berubat. Mu nak berubat orang, mu buka aurat ni. Tak, yang ada dalam kitab-kitab fiqh diharukan buka aurat ketika kita orang nak ubat kita. Nah, doktor nak bedah sakit, nak belah punggung. Nak umpamanya punggung-punggung cocok sepanjang hidup. Dah. Dah takkan tak mau buka punggung. Nah, ha, jadi kena buka punggung nampak dah aurat. Haru ha, pasal nak belah punggung. Nah, ni dia pesakit tu dia buka punggung. Doktor lanjam. Faham tak? Dah pelik tau. Ha, jadi tetap haram. Tak bayar tu hal lain. Nih, jadi kalau ada gereja kat lain, gereja kat lain. Nampak? Nampak apa kita nak buat orang kita pula buka luar. Kawan saya berubah dah ni. Ha. Sekarang setiap kali dia semayang, dia akan letak sebutir batu di tempat sujud. Saya tengok internet, Presiden Iran pun semayang letak batu gitu juga. Apa kau vulgar dengan mazhab Syiah? Ha, jawab ni Syiah ni. Kalau letak batu gitu, ini adalah bid'ah. Ha, kalau ada lah letak batu gitu, maka Nabi suruh dah letak batu. Batu ni diambil di negeri Karbala. Nah, ha, di negeri Iran, dia kata Karbala ni tanahnya berkat. Nah, tepat tanam Sayyidina Hussein. Nah, ha. Dia Sayyidina Hussein orang Syiah ni macam Nabi. Jadi batu kat kubur dia tu boleh ambil dan dijual. Jadi komersial pula. Nah, di bumi Karbala dah ambil kubur dah, ambil di bumi Karbala pula. Nah, buatlah kocek. Nak sujud letak depan. Nah, ada tak mana-mana hadis sahabat awak gitu? Tak ada. Jadi bid'ah. Ah ha, ni yang kata kullu bid'atin dalalah. setengah bahagian besar daripada bid'ah itu adalah sesat semata-mata, tapi bukan semua. Neh, kalau gitu memang sesat. Apa yang mendekatkan cita saya tak dapat tupukan khusyuk semayang sebab imam baca surah kuat macam rabang. Apa hukum imam baca macam surah atau surah terlalu kuat sehingga makmum tak khusyuk dalam semayang? Jadi imam ini dia sunat baca kuat. Neh, sekadar mana kuat, sekadar makmum yang dapat dengar. Eh, katakan dia tak ada mikrofon lah, dia pun makmum tu belakang sampai 400 orang, maka lebih sunat dia kuat lagi. Kerana pergerakan dengan dia dengar jelas perkataan imam dengan perpindahan-perpindahan rukun memudahkan orang semayang di belakang. Nak? Ha. Jadi kadang-kadang speaker tu kuat sangat, dia baca pun kuat. Nak? Ha. Jadi kalau baca kuat sangat tak padang dengan benda, jadi setengah ulama kata khilaful aula. Neh, tapi nak kata salah pun tak salah juga, dia benda semayang jemaah ni benda semayang kuat. Neh, cuma kadang-kadang orang terganggu. Neh, tapi kalau kita tak boleh, kita pergi Mekah Madinah memang kuat tak imam baca. Tak imam baca selalu je, tapi yang fire dia jadi kuat. Kita 10 batu tak nak apa Mekah tu dengar dah. Faham? Dengar dah. Kalau semayang isa, nak baca Fatihah, kita 10 batu lagi. 16 kilo lagi dengar dah Fatihah, suti-suti. Dan kalau dalam tu kuat lagi. Nah, jadi ada orang yang dengar bacaan kuat, dia terganggu. Jangan buat gua macam itu, halal beralai lah. Nah, cari hot speaker dulu, semayang situ. Nah. Ha. KWSP saya ada 10,000 tapi nak 55 baru boleh buat tubik. Wajib tak bayar zakat learning? Tak wajib lagi lah. Kerana apa? Wajib apabila ada qabat. Ini dipanggil sibhul milki. Milik kita dah nak pegang tak boleh. Milik kita dah nak pegang tak boleh. Bila nak pegang tak boleh, itu tak wajib zakat. Sunat keluar dulu. Tapi bila pegang dah, wajib keluar zakat. Soalan seterusnya. Hukum main teruk dalam komputer. Tak usah, main game lain. Nak, dia game saja untuk hilangkan kebosanan. Kan banyak game lain ke teruk je ada. Nak, banyak lagi benda lain kan. Main-main benda game ni dia tidak haram selama tidak ada dalil yang mengharamkan dia. Nah, ada setengah geng tu haram. Nah, geng berjudi, geng apa. Ha, tapi kalau tak berjudi tapi benda-benda untuk berjudi tak boleh kita main. Neh. Ha. Apa hukum kalau sambut hari jadi dan apa beza kalau sambut hari jadi hari lahir dalam bulan Inggeris? Ha, dan Islam tolong jelaskan. Jawabnya tidak ada pada zaman Nabi dalam hadis-hadis mana suruh sambut hari jadi, hari lahir ni. Nah, maka dia termasuk dalam bid'ah. Bid'ah yang yang sesat, tak. Bid'ah yang harus sahaja. Sebab apa panggil bid'ah? Tidak ada misal zaman Nabi. Dan apa harus? Tidak ada perkara yang haram. Di antara perkara yang haram, meniru satu perbuatan yang khusus. Seperti meniup liling, ni khusus untuk golongan Nasara. Ketika hari lahir, maka tiup liling hukumnya haram. Nah, kalau ketuk dalam solat, apa hukumnya? Pasal saya keliru, ada ustaz khabar setengah ketuk tu boleh pahala. Kerana takut mudarat kesihatan. Kalau kita tahan. Jadi, memanglah bila kita menjaga kesihatan kita, boleh pahala lah. Faham tak? Neh? Umpamanya macam kita nak kecing, ketik-ketik. Jadi, kalau kita pergi tahan, boleh mudarat. Maka kalau kita pergi kecing, boleh pahala lah. Bukan pahala kecing, pahala menjaga kesihatan supaya tak mudarat. Faham? Gitu juga setengah tu kalau ketuk. Nah. Tapi ketuk ni taklah mudarat macam kecing. Kecing berat ni kalau kita tahan tak mudarat lah. Nah. Boleh rosak cerita. Kalau ketuk ni tak mudarat apa. Nah. Macam mana kita nak tahu dosa kita telah diampun oleh Allah? Tak tahu. Payah nak kata Tuhan, Tuhan ampun dah. Kalau zaman Nabi itu ada khabar Nabi, Allah khabar ke Nabi, Nabi khabar ke sahabat. Wahai sahabat, Allah telah mengampunkan kamu. Dia berlaku dalam hadis. Dah kita siapa nak bagi khabar? Tak iman. Dah, tak. Nah, jadi kita kena kuat harap Allah mengampunkan kita kerana Allah bersifat Ghafurur Rahim. Nah, kerana Allah ni inda zanni abdi bi. Selama mana hamba tu harap duk rasa aku mengampung, aku mengampung lah. Walau banyak dosa pun, di kekuatan kita ni, biar Allah ni sentiasa mengampunkan kita. Berat belum tu. Ha, jadi Allah pun suka kalau kita husnuzanni kepada Allah. Saya nak pakai tudung ikat kemah di belakang leher dengan kerosam kaki. Kerana ada orang kata pakai tudung macam orang puan gereja. Tolong jelaskan. Bukan masalah orang puan gereja. Kalau pakai tudung, jangan pakai cekek gini, tarik duduk sana, dapat tubik tekok ni. Tudung tu biar terbuka lagi ni. Faham? Cuma kita kabar. Daripada tak pakai tudung, rapri hair, baik tak pakai tudung lilik. Bukan nak kabar lilik ni molek. Faham? Ha, ada orang kata, kita kata molek. Tidak faham yang dengar? Molek. Daripada tak pakai langsung, nak free hair, nampak rambut, nah terbuka aurat, dengan pakai tudung tapi lilik tekok, nampak pala bau ni. Dah mana malik? Ha? Malik pakai tudung lah. Nah, daripada tak pakai, tak pakai langsung, pakai skaf saja tudung dan rambut, tekok jelek, baik lagi. Nak kabur, bukan suruh buat gitu. Tapi kalau pakai tudung, kalau boleh janganlah pakai lilik gini. Orang tu fashion lah tu. Nah, biar tudung tu jatuh atas bau. Nah, ada orang pun yang tak ambil. Dia nak tunjuk bau dia tu. Wah, wah, wah, kenyuk bau. Dia pun tudung je ni. Lilik sini saja. Bau sedap ni, kenyuk bau ni. Nah, haa. Betul tak kalau kita beri salam makruh, kita panjang perkataan kum. Betul, makruh. Assalamualaikum. Haa. Makruh sebut gitu. Nah, kerana bandaran tu sebutan yang salah. Ada apa hukum bakar sagat tebuang? Sebab kalau cara lain payahlah nak usnahkan. Nak bakar riset pergi balik semula. Jawabnya tak boleh bakar dengan sengaja akan benda yang masih hidup. Cara dia kita perasak dulu. Biar dia lari dulu. Bila dia lari baru kita buang. Faham ke? Nah, itu cara dia. Jangan bakar dia. Tak boleh bakar kau. Bakar ni sebenarnya nak kerja mudah. Kerja payah ni mungkin perasak dulu. Asak lagi tau. Nah, api bawah tubuh dengan unggung api. Tidak lagi. Bau lagi habis. Nah. Kemudian cocok lah. Buang. Kita tengok orang buat gitu. Nah, kocong habis. Nah. Nah, letak minyak. Dia mari tengok ada minyak buat rumah kat lain. Nah. Buat rumah flat lah pulak main rombok gitu. Perkara maksiat betul-betul berlaku depan kita. Contoh orang sedang berzina. Nak panggil orang kapung, takut dia lari dulu. Boleh tak kita pakai serbu dah katok selalu? Tak boleh. Tuhan tak suruh katok. Nampak? Berhentikan perbuatan saja. Hukuman daripada pemerintah. Nah, kita hentikan. Bukan suruh katok. Saya ingin tanya nama-nama untuk diberikan pada anak. Adakah ada hadis yang berkenaan dengan nama Ahmad atau Muhammad atau akan dihisap dulu dari hari akhirat? Baik. Nama Ahmad atau Muhammad ni nama Nabi kita lah. Nama Muhammad, nama Nabi kita, hak tak kira dia beri. Nah, Muhammad bin Abdullah. Dalam kitab Injil disebut Ahmad. Nah, Ahmad. Ahmad ni Muhammad lah. Ahmad yang terlebih baik. Muhammad yang sangat baik. Hak dulu je. Kita kenal dengan nama Muhammad. Lepas tu dia kata ada tak hadis kata orang pun nama anak Muhammad maka dia tak kena isap hari kiamat. Jawabnya tak ada. Yang adanya hadis tentang kelebihan pakai nama Nabi yang tu ada. Jadi bila Nabi kata pakai ada kelebihan, yakin sudah lah ada kelebihan. Di antaranya hadis Ali riwayat Imam Tirmidzi, tasamu bi asma'il anbiya. Nampak? Gunakanlah nama kamu, nama-nama para-para Nabi. Jadi hadis ni, riwayat Imam Tirmidzi. Nabi kata, pakailah nama-nama Nabi untuk letak nama anak ni lah. Jadi termasuk kat nama Nabi kita. Boleh pakai nama Nabi Yusuf, nama Nabi Zulkifli, ada fadilat belakang. Sebab Nabi suruh. Apatah lagi nama Nabi sendiri. Nama Nabi sendiri ni dalam hadis riwayat Abu Daud. Nabi kata samu bismi. Samu bismi. Namakanlah nama anak-anak kamu atau nama kamu dengan nama aku. Nama-nama Muhammad lah. Nah, amat banyak ulama-ulama anak beranak dia Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Orang paling banyak Muhammad Imam Ghazali. Nah, Imam Ghazali nama dia Muhammad. Muhammad, ayah dia Muhammad kau. Tok kiri Muhammad, tok nyam Muhammad, tok nyuk Muhammad, lima. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nah, kita kali-kali Muhammad depan Muhammad, belakang bin Idris. Apa? Jadi hak kata hadis-hadis kalau siapa pakai nama aku boleh masuk syurga apa semua, hatu hadis dhaif. Nah, tapi tetap ada kelebihan dengan hadis-hadis yang sahih macam kita sebut tadi. Masa saya nak mari sini, ada awet minta tolong saya. Mutuli tak hidup lah. Tapi saya tak tolong sebab nak pergi dengar. Sebab takut kalau saya tolong tak sampai sejik. Sampai kentang makan ni. Adakah saya berdosa tak tolong? Ya gini. Apabila bila orang tu perlukan pertolongan dan pertolongan tu sebenarnya penting. Kalau kita tak tolong mudarat. Dan kita seorang saja yang boleh tolong fardu ain. Ha, nampak. Contoh orang puan lemah. Kita lalu tengok sungai, tolong, tolong. Nah, ha, kita nak pergi kenyang, nampak. Ha. Nah, jadi dah belah kenyang, fahamlah. Di lurah Perancis. Nah, ha, jadi kita seorang ada situ duduk jeti tu, nak nengung, nak tengok dah budak puan duduk mandi. Dah tolong, tolong. Jadi tak ada orang, ni ulama kata kalau kita tak pandai berenang dan air itu dalam, tak wajib tulang. Tak. Kita hak ulama tu luka apa, tapi kalau kita pandai berenang, wajib. Sebab apa? Kalau kita tak tolong, mudarat dia. Nyawa pari. Tapi kalau dia minta tolong pinjam 10 yard pasal nak liruk peripik, nyawa tak? Tak. Nak tolong pun tak apa, tak tolong pun tak apa. Ni tengok keadaan. Neh? Jiran saya beli ayam. Ayam dia mari cari makan rumah saya. Sapa lebu tanah. Ah, ni tak mau bukan mu sorang. Ni kain dia ayam dia. Saya nak tanam saya pun tak boleh. Mapu sokmo ni kain dia ayam. Lepas tu telur pula ngerang bawah rumah saya. Kalau temelang pecah suti rumah saya busung. Dah lah pagi-pagi berok atas rambut. Dok cakap nak basuh. Hok panah hatinya bila kita nak beli ayam, dia tambuh jua. Patutnya tiap tahun dia kena bagi kepada ayam itu ke saya 5 ekor sebagai ufti. Ke gua ni. Jadi masalah ni payoh. Sebab kita nak sembelih makan ayam orang, tak boleh. Tetap ayam orang. Tuang dia berdosa. Ha, setiap hari mendapat dosa kerana ayam dia mudarat kepada orang. Lepas tu beli menatang, beli ayam, buh dalam guk. Nah, kalau tak buh dalam guk, boleh jangan ayam tu mudarat ke orang. Tuang hak jenis tak buh duduk dalam guk, lepas mudarat ke orang, ambil tuang buh dalam guk. Ha. Asal kalau zaman Nabi, dia orang riput Nabi. Zaman sahabat, dia ada mahkamah. Mahkamah akan tentukan, kena bayar segala ganti rugi, basuh dan sebagainya. Tuang licah, tuang rumah. Busuk berapa sehari dapat? 5 riyal. Berapa lama lah? 18 tahun. Oh, parok ni. Tak, tu Islam hak sebenar. Tapi kita sekarang ni kalau masuk mahkamah, tak tak kira. Lepas ni, okay, ni buat kira gok. Tahu dah, niatnya tuang dia, tuang rumah. Tanam bunga habis, mari kain. Lagi mari kain. Ni tanah kok gini-gini ayam kata kai. Tak. Tu kita dengar cerita kelakar pi tuan rumah nyanyi. Nyanyi. Ngerang bawah tangga dan ngerang ama bi. Ama pula naik rumah orang. Nak pagi-pagi naik atas lampu tidur atas tangga rumah orang. Nak berok gitu gini. Nak tembok nyanyi. Tuang tu dak tiba-tiba bodoh pada ayam. Apa pendapat Ustaz tentang hadis Tamim Ad-Dari tentang al-jasa sah? Tolong huraikan. Apa tarah hadis ini? Betulkah setiap orang ada jin pendamping korin? Hadis Tamim Ad-Dari ini hadis popular lah tentang Dajjal. Kita pun tak ingat kok hadis ni. Dia panjang ni. Kalau hadis jasa sah dengan Dajjal ni panjang sangat. Dua muka surat. Dia panjang. Jadi pendek ceritanya, Nabi berjumpa dengan Tami. Tami ni dia orang Nasara, dia masuk Islam kalau tak silap lah. Jadi Nabi, dia cerita ke Nabi. Nabi pun cerita ke sahabat Tami yang dulu orang Nasara telah masuk Islam. Dia cerita pada aku, satu hari dia pergi belayar kapal. Sampai di sebuah pulau, dia bertemu dengan satu makhluk yang bulunya sangat lebat lah. Ingat tak ingat gitulah. Cek balik lah. Jadi, Tami dengan kawan-kawan dia tanya, dah mung menatang dia gini eh. Natang yang bulu lebat, dia kata aku Al-Jasasah. Itu nama Al-Jasasah. Pendek kita jalan-jalan lagi, jumpa satu makhluk. Makhluk tu tanya, ada Nabi dah akhir zaman, bakit, di sekian-sekian. Kata ada. Dan guana orang-orang sekeliling dia pakai ikut dia belaka. Dok seorang dua ikut ramai hok lawang. Dia pun kabar Nabi betul tu. Ngatu Nabi betul. Akhir dia ramai gigi ada tubik dajal ada. Dajal ni akan habis masuk merosak segala negara. Gi ke New York, gi ke Perancis, gi ke Kuala Lumpur, Putrajaya habis ni aku habis. Dajal punya kuasa. Mereka dua negeri je dia tak akan masuk, orang ni cerita. Negeri mana? Mekah, Madinah. Jadi bila nak balik dah tanya, dah mung pun je. Aku lah dah je. Jadi kata waktu tu. Tukang cerita. Itu cerita dia kisah Tami. Hadis ni hadis sahih. Riwayat Imam Muslim. Hadis sahih. Betulkah si orang ada jin pendamping korin? Jawabnya tidak semua orang. Disebut dalam Quran, orang yang tidak ingat pada Allah. Orang tak semayang, ada korin. Nampak? Orang tak semayang. Semayang ni zikir yang paling besar. Siapa yang berpaling daripada zikir kepada aku, zikir yang paling besar sekali semayang. Zikir je semayang. Zikir dah tu. Zikir Allah tu. Ada lapang Allah Akbar, Allah kata Subhanallah, ada macam-macam bacaan dalam semayang. Itu zikir tu. Jadi nombor satu sekali, orang yang tak semayang, ada qarin. Qarin ni siapa? Jenis jin yang dia akan duduk dengan orang tak semayang tu, dan jin tu akan wipelang sama. Malam ni jauh heboh. Esok gini, lusa gini. Esok gini pula suruh buat benda hok tak boleh. Bila kita ingat kepada Allah, jin tu lari. Jin ni dipanggil qarin, orang yang duduk dekat. Bukan semua orang. Orang yang ingat Allah, maka jin qarin ni tak ada. Perlukah saya sujud sawi? Soalan terakhir lah. Ini tak dang lah. Berapa rakaat kalau kita tak ingat? Kena sujud sawi ke? Jawabnya, kalau kita tak ingat berapa rakaat, umpamanya siapa tayak akhir, kita duduk tayak akhir, berapa rakaat dah aku ni? Jawabnya, mana sabar tak? Mula duduk tayak akhir tapi tak tahu rakaat berapa. Biasanya kalau dalam tayak akhir, orang akan ingat benda lain. Orang tak ingat rakaat, orang ingat sujud ke duduk lagi tadi. Tapi kalau rakaat, faham lah. Kalau duduk tayak akhir, mung kalau mari rakaat berapa pun tak tahu ni, jawabnya terus salam, tak ada masalah. Yang kata kena sujud sahwi ni, rakaat ke berapa tak tahu, rakaat ke berapa, dia panjang cerita ni, panjang berpanjangan ragu tu, baru sunat sujud sahwi sebelum salam. Kalau lah ayo rakaat ke berapa, tak salah yang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.